pergi jauh. Sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel. Peduli titel dikdam atau titel mudinya. Dibikin susah, cari saja senang walau banyak utang. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur. Sebab orang jujur hanya ada di kami. Pilihlah jalan yang lurus, tak banyak batu. Sebab batu-batu bikin jalanmu terhambat. Pilihlah jalan yang bagus, tak ada paku. Sebab paku itu sedih.